Di saat semua pergi, kau tetap di sini. Hey, aku juga bertahan sampai hari ini. Oh yeah, teman sehat. Terima kasih.